Yang dimaksud dalam hadis itu kan seorang anak bersedekah untuk orang tuanya, apa itu pun bukan kirim pahala, itu sedekah atas nama orang tua. Beda kirim pahala sama sedekah atas nama orang tua. Saya menghajikan orang tua, saya apa mewakili orang tua dalam puasa, dalam barang jumroh. Semua itu mewakili, bukan kirim pahala. Nggak ada satupun dalil yang menunjukkan kirim pahala. Semua itu mewakili. Jadi itu perbedaan yang sangat inti. Mereka selalu memahami kirim pahala, kirim pahala. Kirim pahala kita belum mesti dapat kok dikirim. Pahala itu kan di akhirat nanti. Oh, di sini sudah dikirim. Itu salahnya di sini. Mereka pakai pemahaman kirim pahala. Padahal yang ada dalam hadis semuanya itu haji, puasa, sedekah. Itu semuanya mewakili. Ya, mewakili orang tua dalam saya tak apa namanya sedekah atas nama orang tua saya. Mewakili kalau sesuai yang ada dalam hadis boleh. Silakan banyak-banyak sedekah. Pahalanya untuk orang tua. Dalam arti dia mewakili orang tua untuk sedekah.